Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali taklim kita, durus kita membaca kitab Nahwu al-Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita insyaallah akan memasuki bab baru, babul af'al. Nah, tafadhal, ada yang bisa mantu membaca? Baca matan terlebih dahulu. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul af'ali. Al-af'alu thalathatun: madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wa dhrib. Naam. Babul af'al, bab tentang fi'il. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah, al-af'alu thalathatun, fi'il terdiri dari tiga bagian: madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il madi mudhari' dan fi'il amr. Naam. Nahwu daraba yadribu wadrib. Contohnya, daraba fi'il madi, yadribu untuk fi'il mudhari', wadrib fi'il amr. Naam. Barakallahu fikum. Sebentar, pada pertemuan kemarin kita membahas al-i'rab fil asma, membahas i'rab, tanda-tanda i'rab pada isim. Kemudian masih ada satu tabel yang belum dibaca ya, yaitu al-i'rab fil af'al. Nah, sebelum kita menjelaskan bab af'al yang barusan dibaca tadi, kita terlebih dahulu menyelesaikan tabel rangkuman i'rab pada fi'il. Karena tabel ini kaitannya dengan mengerti alamat i'rab pada fi'il, sehingga membantu untuk memudahkan mengerti bab ini, bab af'al ini, karena sudah mengerti tentang tanda-tanda i'rabnya, gitu ya. 6. Barakallahu fikum. 6. Ya, dibuka lembarannya. Yang sudah punya lembaran 6, kita akan meng-i'rab, membaca dan meng-i'rab lembaran tersebut. Yang belum punya lembaran bisa lihat di channel, di channel kami. Di situ ada postingan lembar i'rab, tanda i'rab pada, alamat i'rab pada af'al, pada fi'il. 6. Barakallahu fikum. 6. Silakan dimulai dari Abu Ibrahim. Abu Ja'far. Abu Ja'far. Ya, silakan Abu Ja'far. 6. Al-i'rabu al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un wa alamatu رفعه الضمة المثال تفتح تفتح فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواسب من النواسب والجوازم. نعم. وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره. نعم. أحسنتم. Jadi bagus i'rabnya ya. Jadi pembahasan kita sekarang pada al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Artinya apa? Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya atau akhir fi'ilnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Maksudnya fi'il mudhari' ini tidak bersambung dengan alif isnain fa'il atau jama'ah fa'il atau ya makhotobah fa'il. Nah, seperti apa fi'il mudhari'nya? Seperti yadribu, seperti tadribu, seperti adribu, nadribu. Nah, ini fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun yang dimaksud di sini, tidak bersambung dengan alif isnan, fa'il atau wawu jama'ah atau ya mukhotoba. Termasuk juga tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswa. Nah, karena kalau bersambung dengan nun taukid atau nun niswa menjadi mabni ya. Kalau bersambung dengan alif isnan atau wawu jama'ah atau ya mukhotoba, maka tanda rofaknya nanti berupa nun. Nah itu ya, ini murojaah kita dari apa yang telah kita lewati dari tentang apa alamat rofak pada fiil. Nah ketika fiil mudhari ini tidak bersambung dengan sesuatu pun, maka marfu tanda rofaknya adalah doma, seperti tadi yang di irob tadi, taftahu fiilun mudhariun marfuun litajarudihi minan nasib wal jazim. Fiil mudhari yang marfu karena terbebas dari amil pengaruh penasob dan penjazim. Wa alamatu rafihi, tanda rafaknya dhammatun dhahiratun ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, kenapa? Karena artinya adalah taftahu di sini kamu sedang membuka. Nah. Boleh enggak mustatir jawazan hiya? Boleh kalau kita niatkan pada fa'ilnya itu mu'anas, seperti kita mengucap hindun taftahu. Lalu hindunnya kita buang, kita ucap taftahu gitu ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, dilanjutkan i'rabnya. Wa alamatun nasbihi. Sekarang bisa lan taftaha gitu, dibaca. Lan taftaha. Lan taftaha. Naam. Lan harfun nasbin. Taftaha fi'lun mudhari'. Kurang lengkap. Lan harfun nasbin wastiqbalin. Iya, wa nafyin wastiqbalin. Naam. Cara untuk mengatakan lan harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin ini nanti sebentar lagi akan kita baca atau dalam beberapa pertemuan mendatang. Nah, ini sekedar untuk pembukaan dulu ya. Lanjutan. Taftaha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathah. Naam. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban anta. Naam, takdiruhu anta. Ahsantum. Takdiruhu anta. Naam, terus. Wa alamatu lam taftaha wa alamatu jasmin lam harfu jasmin wa naf'in wa qalbin taftah fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi as-sukun wa fa'ilun dhamir mustatir wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban anta. Naam. Ahsantum. Sekarang masuk ke af'alul khamsa. Mengi'rab af'alul khamsa sekarang. Ya, Abu Ubaid. Al-i'rab af'alul khamsa. Alamatu raf'ihi thubutun nun. Al-mithal taftahani fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min af'alil khamsa. Naam. Terus fa'ilnya wal alifu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Naam, barakallahu fikum. Jadi untuk mengucap wal alifu wal wawu wal ya'u dhamir muttasil mabni ala sukun dan yang semisalnya sebagai fa'il, ini nanti pada pembahasan bab af'al yang barusan kita baca di awal pelajaran tadi ya. Naam. Cuman di sini diminta untuk diucap untuk pembukaan supaya sedikit-sedikit sudah memulai dan supaya terbiasa. Nah, yang penting yang harus kita pahami di sini adalah mengerti alamat i'rabnya dulu. Yang paling penting mengerti alamat i'rab yang berupa doma, fathah, sukun jika dia itu fi'il sahih akhir. Kemudian kalau af'alul khamsah berupa thubutun nun, hadfun nun dan hadfun nun, kalau apa ini mansub dan jazmnya. Nah, itu yang paling pentingnya. Cuman diminta untuk i'rab lengkap dalam rangka untuk latihan, untuk pembukaan mengerti mengi'rab. Kalau enggak bisa atau merasa sulit masih bisa dimaklumi karena belum masuk babnya. bab untuk mengucap seperti itu. Nah, ya, dilanjutkan. Alamatu nasbihi hadfun nun, al-misal lan taftaha, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal, taftaha fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min af'adil khamsah, al-alif damirun mutasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Naam, ahsantum. Af'alul khamsah yaitu fi'il yang lima. Lebih tepatnya kita katakan amsilatul khamsah, ya. Tadi tanbih dari pelajaran yang sebelumnya, amsilatul khamsah. Yang mana fi'il ini adalah fi'il yang berakhiran wawu dan nun, alif dan nun atau ya dan nun. Naam. Ketika marfu, tanda rafa'nya thubutun nun. Ketika mansub atau madsum, tanda nasub dan jasmnya adalah hadfun nun. Seperti tadi yang diirob oleh Abu Bednam. Sekarang Abu Isa, dilanjutkan. Oh, jasim belum. Iya, silakan. Afan ya, Afan belum ya. Dilanjutkan alis jasim. Semuanya Naam. Alamatu jasmihi hadfun nun, al-mithal lam taftaha, lam harfu nafi wa jazmin wa qalbin. Taftaha fi'lun mudari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min amthilatil khamsah. Naam. Al-alif dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Fi mahali raf'in fa'il. Iya, ahsantum. Ya, Abu Isa. الفعل المقتل بالالف علامة رفعه ضمه مقدرة مثاله يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمه مقدرة. نعم. منع من ظهورها at-ta'adzur. Nah, ta'adzur, ahsantum. Karena berakhiran alif, maka kita katakan mana'a min dhuriha ta'adzur. Kalau berakhiran wawu atau ya, mana'a min dhuriha thiqal. Nah, iya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Fa'iluhu dhamir mustatir ujuban takdiruhu anta. Yakhsha. Takhsha apa yakhsha situ? Yakhsha. Takdiruhu huwa. Huwa, na'am. Mustatir jawazan takdiruhu huwa. Kalimat lengkapnya Muhammadun yakhsha itu, atau Zaidun yakhsha. Dilanjutkan. Fi'il mudhari lan yakhsha. Sekarang contoh untuk mansub lan yakhsha. Lan harfu alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Lannya harfu disebut dulu. Lan harfu lan yakhsha, lan harfu nafyin wa nasbin wastikbalin. Naam. Yahsha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu jazm wa alamatu nasbihi al-fathah fathatun muqaddaratun. Naam, fathatun muqaddaratun. Mana'a min duhuriha at-ta'addur. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Naam. Lalu lam yakhsha. Lam yakhsha alamatu jazmihi hathul alif. Iya. Mithaluhu lam yakhsha. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Naam. Yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hathul alif. Ya, hadful alif. Hadful alif. Atau hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Naam. Bi annahu minal fi'lil mu'tal akhir. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Naam. Ahsantum. Abu Sofnat. Al-fi'lu mu'tal bil wawi. Iya. marfu'un wa alamatu rafihi adhammah muqaddarah. Iya. Al-mithalu yad'u. Naam, yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi adhammah muqaddarah. Naam, kalau mau dilengkapi mana amin duriha? Mana aman duriha? Fiqal. Fiqal. Iya. Wa fa'iluhu? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun. Fihi jawazan. Fihi jawazan huwa. Iya. Al-mansubu wal alamatu nasbihi. Nasbihi fathatun zahiratun. Al-mithalu lan yad'u. Lan yad'uwa. Lan yad'uwa. Lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Wa yad'u yad'uwa fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Naam. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu wujuban dhamir mustatir fihi. Dhamir mustatir fihi jawazan. Dhamir mustatir fihi jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Iya, ahsantum. Mudhari' al-majzum sekarang. Al-mudhari' al-majzum. Al-mudhari'u al-mudhari' al-majzum wa alamatu jasmihi. Wa alamatu jasmihi hadful wawi. Naam, atau lebih umum hadfi hadfu harfil illah. Hadfi harfun illah. Iya, naam. Iya, betul. Cukup, Ustaz. Contohnya lam. Al-misalu contohnya lam yad'u. Lam yad'u lan lam harfu harfu nafyin wa nasbin wa qalbin. Iya, harfu wa qalbin. Naam, harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Wa yad wa yad'u fi'lun fi'lun mudhari'un madzumun bilam. Bilam. Bi lam. Bi madzumun bi lam. Wa alamatu jasmihi hadfu harfun ilah. Naam, hadfu harfil ilah. Hadfu harfin ilah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun fihi jawazan. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwa. Naam. Ahsantum. Berikutnya yang terakhir sekarang, al-fi'lul mu'tal bilya. Siapa yang mau? Al-fi'lu al-mu'tal bilya alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Al-misal yarmi. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Mana'a min zuhuriha al-thiqal. Al-fa'il damirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Al-misal lan yarmi. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Yarmi fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Walamatu nasbihi fathatun zahiratun. Afan, tadi lan yarmiya ya tadi. Iya, lan yarmiya. Ahsanta. Al-fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Naam. Al-mudhari' madzum. Ya, sekarang al-mudhari' al-madzum alamatu jasmihi. Lam yarmi. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yarmi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil ilat. Wa al-fa'il ya mustatir. Damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan alamat i'rab pada fi'il. Nah, itu yang perlu diingat ya. Jadi alamat i'rab pada fi'il, jika fi'ilnya mudhari' sahih akhir, maka tandanya tanda asal, yaitu dhamma, fathah dan sukun. Yang dimaksud sahih akhir di sini maksudnya fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif isnan, wawu jamaah atau ya mukhatabah. Nah, yang dhamma fathah sukun ini bisa dhahira, bisa muqaddara. Muqaddara seperti pada fi'il mudhari' yang mu'tal bil alif, mu'tal bil wawu atau bil ya. Kecuali yang mu'tal bil wawu dan ya ketika mansub menjadi dhahira, gitu ya. Adapun fi'il mudhari' yang af'alul khamsa, maka rafa'nya tandanya subutun nun, mansub tandanya hadfun nun, majzum tandanya hadfun nun. Naam, barakallahu fikum. Untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswa, mabni. Mabni enggak masuk dalam pembahasan i'rab. Termasuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Naam. Yang sebelumnya mu'rab juga bisa menjadi mabni ketika bersambung dengan nun taukid. Insyaallah nanti ada penjelasannya. Sekarang kita melanjutkan apa yang dibaca di awal pelajaran tadi, babul af'al. Naam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, babul af'al, bab tentang fi'il. Barakallahu fikum. Al af'alu salasatun, fi'il ada tiga. Naam. Naam. Barakallahu fikum. Pembagian fi'il naam menjadi tiga, fi'il madi, mudhari' dan amr. Naam, ini pendapat sebagian ulama. Naam, sebagian ulama yang lain berpendapat fi'il terbagi menjadi dua, yaitu madi dan mudhari', dan menjadikan fi'il amr bagian daripada fi'il mudhari'. Naam, barakallahu fikum. Nahwu, contoh daroba, yadribu, wadrib. Naam, apa itu fi'il madi? Fi'il madi madalla al hadatsin waqa'a wa qata'a. Nah, ringkasnya itu, fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan kejadian yang terjadi dan sudah terjadi. Terjadinya telah lewat. Nah, itu fi'il madi. Atau ada juga yang mengartikan mayadulu ala hudutsin al hudutsi syai'in qabla zamani takallum. Yang menunjukkan tentang kejadian sesuatu sebelum waktu pembicaraan, itu fi'il madi. Contoh di sini doroba, contohnya. Nam, doroba. Ya, contoh lain koma, qa'ada, akala, syariba. Nam, dan lain sebagainya. Dari apa yang telah pernah kita pelajari di kitab Al-Mumtik fi'il mitasrib ya, antum sudah banyak tahu tentang fi'il madi di situ. Nam, barakallahu fikum. Nam. Kemudian fi'il mudhari'. Nam, apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' yaitu madalla ala hadatsin yaqbalul hal wal istiqbal. Fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang kejadian tersebut menerima waktu sekarang dan akan datang. Nam, itu fi'il mudhari'. Nam. Barakallahu fikum. Atau bahasa lainnya madalla ala hudutsi syai'in fi zamani takallum au ba'dahu. Yang menunjukkan tentang kejadian pada waktu pembicaraan atau setelah pembicaraan. Nah, yang dicontohkan di matan adalah apa tadi? Yadribu. Nah, yadribu artinya dia sedang atau akan memukul. Kalau tadi contoh fi'il madi doroba artinya dia telah memukul. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Contoh lainnya yaqra'u, yaktubu, yaftahu, nah, dan lain sebagainya. Antum sudah banyak tahu tentang fi'il mudhari'. Nah. Lalu apa berikutnya? Fi'il amr. Naam, madalla ala hadatsin fil mustaqbal. Yaitu yang menunjukkan akan kejadian di waktu yang akan datang. Naam. Atau ada yang mengartikan fi'il amr itu ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallum. Yang dituntut yaitu fi'il yang dituntut sesuatu darinya agar terjadi setelah waktu pembicaraan. Mayut labu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallum. Itu fi'il yang menunjukkan tuntutan sesuatu agar terjadi setelah waktu pembicaraan. Itu fi'il amr. Nah, baik pada sesuatu yang belum terjadi agar terjadi, baik tuntutan ini terhadap sesuatu yang belum terjadi agar terjadi, seperti idrib, pukulan. Nah, berarti orang itu yang kita perintah untuk memukul, belum memukul. Atau pada sesuatu yang telah terjadi agar terus istimrar dilakukan. Seperti apa? Firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan Nabi uttaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Apa artinya? Artinya terus istimrar, bertakwa kepada Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW ketika itu belum bertakwa, belum. Maksudnya apa? Agar terus istimrar dalam takwanya. Nah, ini perkara yang berkaitan dengan arti fi'il madi, mudhari' dan amr. Nah, kemudian masing-masing fi'il ini memiliki tanda, memiliki alamat. Nah, di antara tanda yang sering kita dapati pada fi'il madi adalah adanya ta'nis. Qomat, katabat, qa'adat, gitu ya. Nah, kemudian fi'il mudhari' yang sering kita dapati kemasukan huruf jazim atau huruf nasib, seperti lam yaktub atau lan yaktuba. Nah, itu kalau fi'il amr seringnya kita mendapati tanda ya mukhotoba, uktubi, kumi atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, masing-masing dari fi'il mudhari amr ini ada tandanya yang kalau kita baca tanda-tanda ini akan panjang pembahasannya ya. Nah, yang penting antum sudah pernah mengerti tasrifan secara lengkap fi'il madi, fi'il mudhari dan amr, itu akan menjadi bekal yang baik untuk bisa membedakan apa itu fi'il madi, mudhari dan amr. Nah, kalau sebagian dari antum lupa, antum bisa membuka buku yang sudah antum punya, yaitu apa? Al-Mumtak fi'il mitasrif. Dibuka di situ macam-macam contoh-contoh fi'il madi, mudhari dan amr. Gitu kan? Tanpa mempelajari alamat juga antum akan bisa membedakan nanti insyaallah. Kenapa? Karena banyak contoh di situ. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian tadi arti yang disebutkan bahwasanya madi secara asal artinya untuk menunjukkan perkara yang telah terjadi. Mudhari menunjukkan perkara yang sedang atau akan terjadi. Kalau amr menunjukkan akan terjadi. Ini arti asal. Terkadang artinya berubah dari arti asal. Terkadang nanti madi memiliki arti mudhari. Mudhari terkadang memiliki arti madi. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah arti-arti ini bisa antum dapatkan nanti di kitab Nahwu al-Mumtak fi ilmi nahwi, insyaallah. Disebutkan nanti kapan fi'il madi itu berubah artinya menjadi fi'il mudhari atau sebaliknya. Nah, sehingga ketika antum dapati fi'il ini demikian keadaannya, artinya harus menjadi madi atau harus menjadi ta'yinnya menjadi hal, maka antum artikan tidak sesuai dengan asal. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ada beberapa keadaan yang menjadikan fi'il madi diartikan fi'il mudhari atau sebaliknya. Insyaallah itu tidak terlalu penting untuk disampaikan, bisa dibaca nanti insyaallah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Cara mi'rab fi'il madi mudhari dan fi'il amr. Nah, contoh untuk fi'il madi, contohnya misalkan dorobat hindun. Nah, siapa yang mau mi'rab? Contoh untuk fi'il madi dorobat hindun. Tadi disebutkan fi'il madi cirinya bisa mendapati ada bersambung dengan tak ta'nis. Nah, contoh dorobat hindun. Nah, siapa? Abu Ubaid atau Mas Afif? Dorobat hindun. Di Irob. Ya, di Irob. Dorobat hindun. Contoh untuk fi'il madi. Dorobat fi'lun madin mabniyun al-fathi. Ya. Bin al-fathi fata. Ya, fata. Alamatu ta'nis. Ya, alamatu ta'nis. Hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah. Naam, ahsantum. Kemudian fi'il mudhari'. Contohnya tadribu hindun. Contoh, siapa yang irob? Atau tadi disebutkan fi'il mudhari', contohnya kemasukan lan, ya. Lan tadribu hindun. Silakan yang mencoba irob. Ya, Abu Bed. Lan tadribu hindun, ya. Lan tadriba hindun. Ya, lan tadriba hindun, aksantum ya. Salah baca tadi ya. Lan tadriba hindun, aksantum. Lan ya, di Irab. Harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Tadriba fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa lamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Ya, hindun. Hindun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih li'annahu ism mufrad. Nah, sekarang fi'il amrnya. Contoh fi'il amr tadi dicontohkan menerima ya mukhotoba idribi, di i'rab idribi. Idribi fi'lun amrin. Ya, bil amrin mabni ala. Mabniun ala. Hadfin nuni. Wal ya fa'ilun. Wal ya domir mutasil mabni ala. Domirun mutasilun mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli. Iya, fa'il betul. Fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Naam. Idribi. Aksantum. Sekarang lihat papan tulis. Sekarang ini yang akan jadi titik tekan kita pada fi'il madi yang ditulis ya, pan tulis ya. Nah, kalau yang telah lewat tentang alamat i'rab, titik tekannya pada antum mengerti fi'il mudhari' marfu' tanda rupanya doma atau penggantinya. Fi'il mudhari' mansub tanda rupanya fathah atau penggantinya. Fi'il mudhari' majzum tanda rupanya, fi'il mudhari' majzum tanda jazmnya sukun atau penggantinya. Itu sudah mengerti kan titik tekan itu? Fi'il mudhari' rafa' marfu' apa tanda rupanya? Doma atau penggantinya. Fi'il mudhari' mansub apa tanda nasabnya? Fathah atau penggantinya. Fi'il mudhari' majzum apa tanda jazmnya? Sukun atau penggantinya. Nah, sekarang kita masuk ke bab af'al. Yang mau kita bahas, kita awalkan dulu fi'il madi. Apa yang harus jadi titik tekan? Setelah itu fi'il mudhari'. Nah, di sini sudah ditulis tentang tasrif fi'il madi yang 14 bentuk, yaitu tasrif apa namanya? Lugawi. Nah, yang di rumah ya, karena enggak bisa melihat papan tulis, buka Al-Mumtik fi ilmi tasrif di tabel-tabel itu ya. Di bab 2 ada tabel-tabel halaman 200 lebih ada tabel-tabel insyaallah. Nah. Lihat di sini. Ya, kita baca bareng. Doroba doroba dorobu. Doroba doroba dorobu. Doroba dorobata dorobna. Dorobta dorobtuma dorobtum. Dorobti dorobtuma dorobtunna. Dorobtum. Tunna. Nah, dorobti dorobtuma dorobtunna. Dulang. Dorobtu dorobna. Nah, apa arti doroba? Dia telah memukul. Doroba berakhiran alif apa artinya? Dua orang memukul. Mereka berdua telah memukul. Dorobu apa artinya? Mereka para laki-laki telah memukul. Dorobat artinya dia perempuan telah memukul. Dorobata artinya mereka berdua perempuan telah memukul. Dorobna mereka perempuan telah memukul. Dorobta kamu laki-laki telah memukul. Dorobtuma kalian berdua laki-laki telah memukul. Dorobtum kalian laki-laki telah memukul. Dorobti kalian, kamu perempuan telah memukul. Dorobtuma kalian berdua perempuan telah memukul. Dorobtunna kalian para perempuan telah memukul. Dorobtu aku telah memukul. Dorobna kami telah memukul. Pertama antum pahami artinya dulu. Itu kan. Nah, setelah mengerti arti dari 14 bentuk ini, setelah itu tentukan fa'ilnya. Yang kedua, ini tindakan yang kedua. Tindakan pertama, mengerti arti. Yang kedua, tentukan fa'il. Mana fa'il dhorobah? Kalau di belakangnya enggak ada fa'il dhohir, kita katakan mustatir. Ya. Kalau di belakangnya kita dapati fa'il dhohir seperti dhoroba Muhammadun atau dhoroba Zaidun, berarti fa'ilnya yang di belakang. Gitu ya. Nah, dhoroba sama dhorobat ini. Dhoroba dan dhorobat, ketika antum lihat di belakang enggak ada fa'il, maka kita katakan fa'ilnya mustatir. Nah, dhoroba mustatir huwa fa'ilnya, aksantum. Dhoroba, mana fa'ilnya? Alif. Dorobu, mana fa'ilnya? Wawu. Dorobat, fa'ilnya? Mustatir hiya. Dorobata, fa'ilnya? Alif. Dorobna, fa'ilnya? Nun. Dorobta, fa'ilnya? Ta. Dorobtuma, fa'ilnya? Tuma, ringkasnya tuma. Sebetulnya kalau dipecah, taknya fa'il, mim alamat imad, taknya fa'il, mim lil jam'i, alif lil imad. Namun kita ringkas saja, tuma semuanya fa'il. Dorobtum, mana fa'ilnya? Ringkasnya tum. Dorobti, mana fa'ilnya? Ya, tak yang dibaca ti di sini. Dorobtuma, mana fa'ilnya? Tuma. Dorobtuna, mana? Dorobtu. Ya, tak yang dibaca doma. Tuh. Dorobna. Nah, sekarang ngerti fa'ilnya? Jadi yang kedua yang harus dipahami, fa'il dari 14 bentuk tasrif yang ke bawah ini. Jadi ya, gitu ya. Tadi apa yang tetekelkan pertama? Ngertikan. Yang kedua, fa'il. Yang ketiga, cara mengucap mabni. Tadi kan disampaikan pada bab i'rab, kita katakan fi'il mudhari'un marfu'un. Kita enggak dapat fi'il madhi kan? Fi'il madhi itu enggak masuk dalam bab i'rab karena mabni. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengucap ketika kita mengi'rab? Kita katakan fi'lun madin. Nah, pertama kita ucap dulu fi'lun madin. Fi'lun madin. Asalnya dari al-fi'lu al-madi. Kalau dikasih al, ada iya di sini ya. Seperti qadin. Fi'lun madin, arti fi'il madi. Lalu setelah itu kita ucap mabniyun. Nah, itu. Kalau fi'il mudhari' ngucap fi'lun mudhari'un mu'rob, namun mu'robnya kita ganti dengan kata-kata fi'lun mudhari'un marfu'un atau mansubun atau majzumun. Itu kalau fi'il. Kalau fi'il madi kita ucap fi'lun madin mabniyun. Mengerti? Kalau fi'il mudhari' mu'rob bukan? Mu'rob, tapi kita enggak ngucap fi'lun mudhari'un mu'robun. Enggak perlu. Kita ucap fi'lun mudhari'un marfu'un mansubun atau majzumun, tergantung dia itu posisinya diawali nawasib jawasim atau enggak, kan itu. Nah, kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nuniswa, kita langsung katakan fi'lun mudhari'un mabniyun. Nah, baru mengatakan gitu. Atau kalau fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun taukid, baru kita katakan fi'lun mudhari'un mabniyun juga. Nah, selagi fi'il mudhari' itu enggak bersambung dengan nun taukid atau nuniswa, kita katakan fi'lun mudhari'un marfu'un atau mansubun atau majzumun. Nah, tadi apa yang kita ucap di fi'il madi? Fi'lun madiyun, fi'lun madin, apa? Fi'lun madin mabniyun. Setelah itu antum jelaskan tanda mabninya. Kalau mau rinci ya, kalau enggak rinci antum cukup sampai fi'lun madin mabni. Nah, itu sudah cukup. Nah, kalau kita katakan fi'il disebutan tanda mabninya, itu lebih baik. Nah, sekarang kita lihat fi'il madi doroba, apa tanda mabninya? Mabni ala fathi. Antum lihat harokat ba, apa? Fathah. Yang kedua, doroba, apa tanda mabninya? Lihat ba, apa harokat ba? Fathah, maka mabni ala fathi lagi. Dorobu, apa harokat ba? Doma, maka kita katakan mabni ala domi. Dorobat, apa harokat ba? Fathah, mabni ala fathi. Dorobata, apa harokat ba? Fathah, mabni ala fathi. Dorobna, apa harokat ba? Sukun, kita katakan mabni ala sukun. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna, ini sama. Semua mabni ala sukun, karena ba-nya semuanya sukun. Nah, itu ya. Jadi ketika antum mengucap fi'lun madin, harus mengucap mabniyun. Jangan mengucap fi'lun madin marfu'un mansubun atau majzumun, jangan. Karena kenapa? Karena itu mimbab fi'il mudhari' yang mu'rab. Nah, ini i'rab yang masyhur. Kita katakan demikian tadi. Fi'il mudhari' mabni 'alal fathhi atau 'alad dhommi atau 'ala sukun. Ada tiga. Fi'il mudhari' mabni 'alal fathhi atau 'alad dhommi atau 'ala sukun, ya. Di sana ada pendapat lain. Nah, yang ya dibaca Mas Afid dari matan biar nanti menyambung menjelasannya. Fal madiyu qala al muallif rahimahullah taala fal madi maftuhul akhiri abadan ya wal amru majzumun abadan. Ahsantum. Qala muallif rahimahullah taala fal madi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. Apa artinya? Fil madi itu selalu fathah di akhir katanya. Fi'il madi itu akhir kata selalu fathah. Dan fi'il amr selalu majzum. Naam. Barakallahu fikum. Naam, apa artinya? Al-fi'lul al-madi maftuhul akhiri abadan artinya bahwasanya fi'il madi itu selalu mabni alal fathhi. Nah itu, selalu mabni alal fathhi. Baik secara lafaz atau secara takdir. Naam. Lihat lagi, kita iksar ngikut pendapat kedua. Tadi yang dijelaskan pendapat pertama ya, yang mengatakan fil madi mabni alal fathhi atau ala domi atau ala sukun. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua seperti yang ditulis di kitab Matan Jurumiyah ini, mabni alal fathhi abadan. Semuanya mabni alal fathhi. Nah, selesai. Nah, hanya saja ketika antum melihat ada doma atau ada sukun, dikatakan mabni alal fathhi muqaddar. Nah gitu. Mana yang mabni, yang terlihat doma pada dorobu, ya kan? Mana yang terlihat sukun pada dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Terlihat sukun kan? Itu dikatakan mabni alal fathhi muqaddar. Bisa dimengerti enggak? Nah, maksudnya apa? Maksudnya i'rab yang tadi kita sebutkan, yang kita katakan doroba fi'ilun madin mabni alal fathhi, dorobu fi'ilun madin mabni ala domi, dorob ti fi'ilun madin mabni ala sukun, itu i'rab yang pertama kita, yang enggak mengikuti pendapat mu'alif. Kalau kita mau mengikuti pendapat mu'alif, kita katakan ya, perhatikan, doroba fi'ilun madin mabni alal fathhi dohir, ada terlapatan jelas. Kemudian dorobu, nah sekarang lihat nih, dorobu fi'lun madin mabni ala fathhi muqaddar. Mana amin duhriha? Istighalu mahal biharokat munasabah. Nah, istighalu mahal biharokat munasabah bilwawi. Kenapa? Karena wawu yang mencocoki harokat sebelumnya doma. Nah itu ya. Nah, ini. Lalu apa? Contoh lain. Dorobta. Dorobta juga dikatakan fi'lun madin yang sekarang yang bersukun-sukun ya. Fi'lun madin mabni ala fathhi muqaddar. Nah, kenapa? Likaroha tawali harok likaroha tawali arba harokat. Likaroha tawalil arba ada harokat. Fi'il madi yang mabni tanda sukun fathha muqaddar, kenapa? Karena dibencinya bertemunya empat harokat berturut-turut. Nah, asalnya apa? Dorobata. Kata mereka ini dibenci ketemu harokat empat berturut-turut, sehingga apa? Disukunlah harokat ba menjadi dorobta. Sehingga mereka katakan ini fi'lun madin mabni ala sukun muqaddar. Apa alasannya? Alasannya karoha tawali arba'i harokat. Karoha tawali arba'i harokat. Nah, ini kesimpulan untuk fi'il madi ya, nanti insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang kesimpulan fi'il mudore, kemudian fi'il amr. Apa kesimpulannya tadi? Fi'il madi, Abu Ibrahim. Kesimpulan pertama, yang pertama tentang arti kan? Tentang arti. Gitu ya. Dari 14 bentuk bisa dimengerti artinya. Abu Bed, kesimpulan kedua tentang apa? Ya, tentang apa ini? Fa'ilnya. Harus bisa mengerti mana fa'il pada fi'il madi dari 14 bentuk tersebut. Gitu kan? Ya. Yang ketiga kesimpulannya pada apa? Pada mabni, mengucap madi, fi'lun madin mabniyun. Gitu ya. Pada mabninya. Artinya enggak boleh antum mengucap fi'lun madin marfu'un mansubun dan majzumun, enggak boleh. Karena ucapan ini marfu, majzum dan mansub ini untuk fi'il yang mu'rab. Nah, fi'il yang mu'rab itu fi'il apa? Fi'il mudhari' yang nanti akan dibahas. Pada kesempatan mendatang kita bahas fi'il mudhari'. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya apa, Abu Sofnat? Yaitu membahas tentang apa ini? Tanda apa? Tanda i'rab. Tanda i'rab atau tanda bina? Tanda bina. Tanda bina, tanda mabni. Untuk tanda mabni fi'il madi ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama, fi'il madi itu mabninya pertama alal fathi, seperti doroba, doroba, dorobat, dorobata. Nah, ini mabni alal fathi. Yang kedua mabni ala domi, seperti dorobu ketika bersambung dengan wawu jama'ah. Yang ketiga mabni ala sukun, seperti ketika bersambung dengan nun niswa atau domir rafa' mutaharik atau domir na, yaitu dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dan dorobtu. Masih lagi ada lagi dorobna. Nah ini. Jadi pendapat pertama mengatakan fi'il madi itu mabni alal fathi, kemudian ala domi, kemudian ala sukun. Pendapat kedua seperti pendapat mu'alif yang kita baca di matan jurumiyah. Apa itu? Fi'il madi semuanya mabni alal fathi. Alal fathi. Sehingga kita katakan ketika fi'il madi bersambung dengan wawu jama'ah, dorobu, apa? Kata mereka, fi'il madi mabni alal fathi muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena mengikuti harakat penyusian dengan wawu jama'ah, sehingga didoma. Seperti contoh lain, dorobta. Di sini mereka berkata, fi'il madi mabni ala fathi muqaddar. Kenapa? Karena dibencinya empat harakat berturut-turut. Sehingga disukunlah huruf ba. Nah, di situ. Yang harusnya fathah. Nah, bisa dimengerti ya. Soalnya pada pertemuan besok mendatang, kita akan bahas fi'il mudhari'. Nah, tanda i'rabnya apa? Nah, mu'rab dan mabniyah fi'il mudhari'. Kemudian juga pada fi'il amr. Fi'il amr itu sama dengan fi'il mudhari'. Nah, untuk i'rabnya. Ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.